Rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada kitab Aunul Ahadits Shamat Syarah Al-Adabil Mufrad, kitab yang membahas tentang bagaimana adab, akhlak atau etika seorang muslim ketika dia hidup di dunia ini, yang disusun oleh pengarangnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Naam, yang diambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan asar para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala yang berkaitan dengan larangan meninggikan bangunan ketika itu dilakukan, yang mana tujuannya adalah untuk naam al-mubahah, saling membangga-banggakan diri, wa tarafu 'alal ghair, dan menyombongkan diri kepada orang lain. Ini dilarang di dalam syariat Islam untuk seseorang meninggikan bangunan, dan itu termasuk dari tanda-tanda hari kiamat. Dan meninggikan di sini mencakup juga yang disebutkan oleh mereka para ulama, naam, tidak hanya bangunan meninggi ke atas akin, tapi memperbesar suatu bangunan atau menghiasinya dengan berbagai macam bentuk kemewahan, yang itu semua tidak dibutuhkan oleh orang yang membangunnya atau orang yang memilikinya. Naam, akan tapi tujuannya hanya untuk menyombongkan diri atau menghambur-hamburkan harta, maka itulah yang dilarang di dalam agama. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taku musta'ah hatta yatatawalan nasu fil bunyan, tidak akan tegak hari kiamat sampai manusia itu berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Dan disebutkan faedah kemarin bahwasanya ini termasuk dari salah satu dari mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau beritakan, apalah yang akan yang beliau khabarkan tentang sesuatu yang akan terjadi di waktu yang akan datang, itu pasti akan terjadi, dan ini termasuk dari mukjizat yang ada pada beliau. Dan kita sebutkan kemarin beberapa mukjizat yang lain, dan kita sebutkan pula tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara kepada syuhada Ubadr. Naam, ini salah. Naam, kemarin salah ana dalam menyampaikan, bukan mukjizat, termasuk dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengajak bicara kepada syuhada Badr yang telah meninggal dunia. Ini salah. Yang benar ralat naam dari ana bahwasanya yang sesuai yang ada di dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajak bicara kepada korban naam perang Badr dari kalangan mereka orang-orang musyrikin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka dan memanggil, ya fulan ibna fulan, ya fulan ibna fulan, hal wajatum ma wa'ada rabbukum haqqa, apakah kalian mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kalian itu adalah benar? Naam, maka ketika itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengajak bicara jasad-jasad yang sudah tidak ada ruhnya lagi, korban para naam kalangan kaum musyrikin yang mati dalam perang Badr? Maka Nabi SAW menjawab, tidaklah kalian mendengar, akan tapi mereka mendengar apa yang aku katakan, naam, tapi mereka tidak bisa menjawabnya. Ini ralat dari apa yang kami sampaikan kemarin. Naam, sekarang kita lanjutkan hadis yang setelahnya dari bab ini, yaitu hadis yang ke-450. Setelah mu'alif rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis yang pertama yaitu hadisnya Abu Hurairah, beliau menyebutkan sebuah asar. Qala al-imamul Bukhari wa rahimahullahu ta'ala anil Hasan wa huwa al-Basri qala kuntu adkhulu buyuta azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Utsman ibni Affan fa'atanawalu suqufaha biyadi. Dari Hasan yaitu Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala qala, beliau mengatakan, kuntu adkhulu buyuta azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah masuk ke dalam rumah istri-istri nabi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Utsman ibni Affan, pada masa pemerintahan khalifah Utsman ibni Affan radhiyallahu ta'ala. Jadi Al-Hasan al-Basri rahimahullah, beliau ketika itu mengatakan, aku pernah masuk ke dalam rumah-rumah dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana rumah istri beliau? Di samping Masjid Nabawi. Masjid yang ada di kota Madinah. Itu ada di sebelah kiri kalau kita menghadap ke arah kiblat. Nah, kalau kita menghadap ke arah kiblat, rumah-rumah Nabi, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada di sebelah kirinya. Qala fi khilafati Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala, yang mana beliau ketika itu masuk pada zamannya Utsman, khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala, dan pada zaman itu zamannya khalifah pemerintahannya Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala, manusia sudah hidup di dalam kenyamanan dan harta yang melimpah, tidak sebagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan ujian dan cobaan dan kesusahan. Dan di zaman itu pun rumah-rumah dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaannya, kata beliau, fa'atana walu suqufaha biyadi, dan aku bisa menggapai suquf ai atap rumah-rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan tanganku. Nah, beliau masuk rumahnya, kemudian beliau menaikkan tangannya ke atap dan beliau bisa memegang atapnya, bisa sampai ke atapnya. Dan rumah ini bukan rumah sebenarnya, akan tapi apa? Hujurat, kamar. Nah, hanya sekedar apa? Kamar. Disebutkan di dalam kitab-kitab ahli sejarah bahwasanya rumah atau tempat tinggal yang ditinggali oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah kamar-kamar yang berjejeran yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun pertama beliau hijrah ke kota Madinah. Rumah itu bentuknya hanya kamar-kamar yang ditempati oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rumah yang sangat sederhana, yang jauh dari kata mewah. Bahkan sampai pada pemerintahan khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala itu pun masih keadaannya demikian. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, dalla hadzal atharu ala anna hujurati ummahatil mu'minin laysat murtafi'ah wala fakhmat wala fakhmatal bina wa kanat nufusahunna radhiyallahu anhu murtahah wa radiyah bima qasamallahu minar rizqi. Asar ini yaitu asarnya Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala menunjukkan bahwasannya hujurat, kamar-kamar, memang bentuknya bukan rumah tapi hanya berbentuk kamar-kamar, kamar-kamar ibunda kaum mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah tinggi, bukan bangunan yang megah, bangunan yang sangat-sangat sederhana, bahkan atapnya pun pendek. Wala fakhmatal bina, dan bukan bangunan yang megah. Wa kanat nufusahunna, akan tapi meskipun keadaannya demikian, nufusahun, jiwa-jiwa mereka, ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tetap nyaman, wa radiyah, dan ridha dengan apa yang Allah taala berikan kepada mereka dari rizki yang ada di dunia ini. Mereka ridha, tidak lantas berkeluh kesah atau naam meninggalkan Nabi alaihi salatu wasallam mencari kehidupan dunia yang lebih mewah, tidak. Naam, karena kata beliau rahimahullah, wala qad khayyarahunna Allah bainal baqa'i ma'a rasulih sallallahu alaihi wasallam wasabru ala syadzafil aish wa bainat tasrihi lahunna in milna ila mata'il hayatid dunya wa zakharifiha. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala, naam, ketika nabinya masih hidup, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pilihan kepada mereka, para pendamping manusia yang terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara dua pilihan. Apa dua pilihan itu? Bainal baqa'i ma'a rasulih, antara yang pertama dia tetap tinggal, tetap menjadi istri Nabi alaihi salatu wassalam, tetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bersabar atas beratnya ujian di dalam kehidupan, wa bainat tasrih, dan pilihan yang kedua, atau dia diceraikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika mereka memilih untuk memiliki naam gemerlapnya kehidupan dunia dan perhiasan-perhiasan yang ada di dalamnya. Naam, mereka istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam diberi dua pilihan ini, ummahatul mukminin. Qala fakhtarna Allah wa rasulahu wad-daral akhirah. Apa yang mereka pilih? Naam, mereka akhirnya memilih Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan juga negeri akhirat. Sebagaimana Allah taala abadikan kisah tersebut yang ada di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-28 yang setelahnya, Allah berfirman, ya ayyuhan nabi, wahai nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul li azwajika in kuntunna turidanal hayatad dunya. Katakanlah kepada istri-istrimu. Disebutkan oleh ahli tafsir diantaranya adalah Syekh Abdul Rahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, yang mana ketika itu ijtama'a nisa'un nabi, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin, bersepakat untuk suatu kecemburuan dan mereka menuntut kepada Nabi alaihi salatu wassalam suatu perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk memberikannya kepada mereka di setiap waktu. Naam, dan mereka terus menerus menuntut perkara tersebut. Naam, menuntut perkara tersebut. Yaitu mereka menuntut Nabi alaihi salatu wassalam al-kiswah dan juga an-nafaqah, tambahan nafkah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka ingin naam kehidupan yang layak, yang lebih dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan mereka semua bersepakat akan hal itu. Sampai permintaan tersebut dan tuntutan tersebut memberatkan Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sanggup untuk memberikan itu semua kepada istri-istri beliau alaihi salatu wassalam. Sampai pada suatu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala minhunna syahra. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjauhi mereka selama satu bulan penuh. Naam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengila, menjauhi istri-istrinya selama satu bulan penuh. Maka setelah kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kemudahan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat ummahatul mukminin, istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam, dan menghilangkan dari mereka perkara-perkara yang bisa merendahkan atau mengurangi derajat yang ada pada mereka. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk memberikan dua pilihan kepada istri-istrinya. Naam, jadi itu di antara sebab turunnya ayat ini, ketika mereka menuntut sesuatu yang lebih dari Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana Nabi alaihi salatu wassalam tidak mampu untuk memberikannya, maka Allah taala memberikan pilihan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua pilihan tadi. Naam, kalau mereka mau memilih, silahkan, mana pilihan yang mau dipilih, semuanya telah diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qala qul li azwajika in kuntunna turidanal hayatad dunya, wahai nabi, ucapkanlah, katakanlah kepada istri-istrimu, in kuntunna turidanal hayatad dunya, jika kalian menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasannya, fata alaina umatikunna, maka kemarilah umatikunna, aku akan berikan kepada kalian kenikmatan dunia, naam, kehidupan dunia yang singkat ini, yang sementara ini, apa yang aku mampu akan aku berikan semuanya kepada kalian berupa kenikmatan, wausarrihkunna sarahan jamila, dan setelah itu aku akan menceraikan kalian semua, memisahkan kalian semua dengan perceraian yang baik. Naam, aku ridha dan kalian pun ridha dengan apa yang kalian telah pilih. Qala wa in kuntunna turidana Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Dan pilihan yang kedua, apabila kalian betul-betul menginginkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan juga negeri akhirat, kalian mau tetap menjadi istri Nabi alaihi salatu wassalam, ridha, mau qanaah tinggal bersama beliau, memang kalian mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, negeri akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna, maka sungguhnya Allah taala telah mempersiapkan bagi orang-orang yang berbuat baik di antara kalian ajaran azimah, pahala yang besar. Jadi istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam, ummahatul mukminin, di antara mereka yang berbuat ihsan, yang mau berbuat baik, itulah yang akan mendapatkan ganjaran yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar menjadi istri Nabi alaihi salatu wassalam dia mendapatkan keutamaan, tidak, akan tapi di sini Allah taala mengatakan lil muhsinat, bagi siapa yang mereka berbuat ihsan, mau ridha, mau qanaah, mau bersabar, hidup bersama Nabi alaihi salatu wassalam, mendampingi manusia pilihan, manusia yang paling baik di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di antara kalian wahai istri-istri Nabi yang bisa berbuat ihsan, berbuat baik, kalian akan mendapatkan ganjaran yang agung. Qala farada an-nabiyul karim alaihi salatu wassalam alaihi nadzalik fakhtarna Allah wa rasulahu wad-daral akhirah ghaira mubaliyatin bimata'il hayatid dunya wa zakharifaha wa zinataha. Maka Nabi alaihi salatu wassalam setelah mendapatkan wahyu ayat ini yang ada di dalam surat Al-Ahzab tadi, beliau langsung menawarkan tawaran tersebut kepada mereka, istri-istri beliau alaihi salatu wassalam, dan mereka tentunya juga adalah manusia pilihan. Tidaklah Allah taala memilihkan pasangan kepada Nabi alaihi salatu wassalam kecuali pasangan yang baik. Naam, maka mereka pun ikhtarnallaha, mereka juga memilih Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan juga negeri akhirat, ghaira mubaliyatin bimata'id dunya, dan mereka tidak, naam, memperhatikan lagi, tidak menghiraukan lagi tentang keindahan kehidupan dunia dan perhiasannya. Fahunna zaujatuhu fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka mereka adalah istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam di dunia dan juga di akhirat kelak. Makanya ketika Nabi alaihi salatu wassalam meninggal dan menyisakan beberapa orang istri, ketika itu mereka tidak menikah lagi dengan siapapun. Mereka tidak lagi menikah dengan siapapun karena mereka adalah istri Nabi alaihi salatu wassalam ketika di dunia dan di akhirat. Radiyallahu anhunna wa ardahunna, semoga Allah taala meridai mereka dan aku pun ridha kepada mereka. Wa kulluhunna muhsinat fil amali fi hayatil amal, dan mereka semua adalah orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik di dalam beramal ketika di dunia ini. Tamiatin fil ajril azim alladhi wa'adahunnallahu alal ihsani fil amal, dan juga mereka betul-betul mengharapkan enam pahala yang agung, pahala yang besar yang telah Allah janjikan kepada orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik di dalam beramal. Fi qawlihi, sebagaimana Allah taala katakan tadi, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima, maka sungguhnya Allah taala telah menyiapkan lil muhsinat, bagi siapa? Orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Jadi tidak cukup hanya menjadi istri Nabi alaihi salatu wassalam, tapi dia juga harus berbuat ihsan, ridha dengan apa yang Allah taala bagikan kepada mereka dari rezeki di dunia ini, bersabar untuk hidup mendampingi Nabi alaihi salatu wassalam, merasa qanaah dengan apa yang telah diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di dunia. Maka balasannya apa? Allah Ta'ala telah menyiapkan untuk mereka pahala yang agung, surganya Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Nah, ini sebagai contoh tentunya bagi kita semua di dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Tidak harus rumah itu atau bangunan itu mewah, kehidupan itu harus nam yang melebihi kemampuan, tidak. Semua itu harus sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Dan tentunya yang pertama dan utama, dia harus sabar dan menerima dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepadanya. Lihat bagaimana istri-istri Nabi SAW, mereka lebih memilih Allah Ta'ala dan Rasulnya dan juga negeri akhirat. Fahani'an li ummahatina ridallah wa jannatun na'im wa suhbatun nabiyil al-karim alaihi min rabbihi azka sholah wa tamma taslimi fid dunya wa fil akhirati fi jiwarir rabbir rahim. Fahani'an, maka betul-betul suatu kenikmatan, suatu naam kenikmatan bagi ibunda-ibunda kita, ummahatul mu'minin, ibundanya kaum mu'minin. Naam, bagi mereka semua ridhonya Allah Ta'ala, surganya Allah Ta'ala yang penuh dengan kenikmatan, dan juga bisa menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di dunia dari Rabbnya azka sholah wa tamma taslim, salawat yang paling suci dan salam yang sempurna ketika di dunia. Dan di akhirat tentu mereka berada di samping Rabbur Rahim, Rabb yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang. Ini keadaan yang disebutkan oleh al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, sehingga kita bisa mencontoh dan mengikuti para salafus saleh di dalam beramal, di dalam berakhlak, di dalam beradab dan beretika. Nah, terutama juga yang berkaitan dengan masalah tempat tinggal. Nah, masih ada satu hadis lagi yang mengisahkan tentang rumah ibunda kaum mukminin, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, kita cukup sampai di sini. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.